Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Seperti janji saya kemarin bahwa kita akan melanjutkan kembali ayat yang insya Allah pada hari ini ayat 36 hingga 41. Tentunya mengenai ayat ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak mau nanya Bapak apa kabar lagi. Insya Allah pasti Bapak sehat ya, karena kita kalau enggak ketemu di sini kan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya juga bawa tamu-tamu saya Pak, seperti biasa. Hari ini saya bawa dari Mercy. Mercy itu apa Tom? Sebuah NGO, Medical Emergency Rescue Committee. Sebuah lembaga yang berdasarkan Islam tapi mempunyai prinsip rahmatan lil alamin dalam melakukan tindakan. Bahkan Mercy ini saya dengar udah punya masjid di Gaza Pak. Rumah sakit di Gaza. Terus udah ya, kita memberikan bantuan nyata pada saat perang 2009. Tim bedah kita masuk ke sana. Kemudian setelah itu kita melakukan recovery humanitarian aid, itu dalam bentuk pendirian rumah sakit Indonesia di Gaza. Yang dananya 100% berasal dari masyarakat Indonesia. Sudah masyarakat ini. Besar tuh rumah sakitnya. 10.000 meter persegi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nanti kalau ada yang ini tanyakan sama Pak Quraisy, silakan akan baik. Saya berikan kesempatan. Baik. Sekarang Bapak kita baik, lanjutkan uraian kita Pak ayat 36 baik, hingga 41. Wah, ini baik, kita lihat ayat kita. Ini menyangkut nafkah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma yakunu alaihim hasra thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Saya enggak tahu apa ini kebetulan atau ayat-ayat di surat yang kita baca ini itu ada yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dilakukan Tuhan di luar hukum sebab dan akibat. Kemenangan dalam peperangan Badar itu banyak tangan Tuhan. Orang mau perang kok bisa ngantuk. Tentara 1.000 orang bisa dikalahkan oleh 300 orang. Banyak sekali di sini. Nah, saya katakan ini, saya nggak tahu ini Mercy datang kemari kok bicara soal ayat yang terpilih ini, berbicara soal orang-orang yang menafkahkan hartanya, tetapi ini yang dibicarakan orang-orang kafir yang menafkahkan hartanya. Saya kira lawan dari teman-teman dari Mercy. Kita lihat sekarang. Orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk membendung kebajikan. Sabilillah itu sebenarnya kebaikan. Apapun kebaikan itu namanya sabilillah. Haji sabilillah, menuntut ilmu sabilillah, bernafkah kalau ikhlas dan tulus sabilillah. Ada orang-orang kafir yang menafkahkan hartanya untuk membendung jalan kebaikan. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus-menerus menafkahkan hartanya untuk tujuan itu. Thumma, kemudian itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Lalu mereka akan terkalahkan. Dan orang-orang kafir pada akhirnya akan menghuni jahannam dan mereka akan diseret ke sana. Kita mari lihat rinciannya sekarang. Menarik di sini kita lihat orang-orang kafir menafkahkan. Sedang ini kata berbentuk fi'il mudhari' present tense. Sedang. Kemudian setelah beberapa lama nafkah mereka itu akan menjadi penyesalan buat mereka. Kemudian mereka terus akan menafkahkannya, lalu mereka akan terkalahkan sehingga kebaikan akan muncul walaupun dihalangi oleh mereka. Dan akhirnya mereka akan ini. ayat ini berbicara dalam bentuk kata kerja masa kini dan yang bersifat kontinu. Ini berarti pasti dalam kehidupan ini akan ada orang-orang yang menggunakan hartanya untuk membendung kebaikan. Pasti ada. Sampai sekarang itu banyak. Di mana-mana. Yang saya tahu persis dari membaca dan mengikuti, di negeri-negeri berpenduduk Islam pun ada LSM-LSM yang menerima bantuan dari luar untuk membendung kebajikan. Ada enggak itu? Ada. Hah? Boleh jadi termasuk di Indonesia. Iya, kita punya pengalaman. Nah, jadi ini ayat luar biasa. Dia tidak berkata dulu ada. Tapi dia berkata terus menerus akan ada itu. Dan sebaliknya, pasti ada juga terus menerus akan ada orang-orang yang mengajak, mari menafkahkan harta Anda untuk tujuan kebaikan. Tidak melihat, pokoknya kebaikan. Membantu orang itu kebaikan. Dan inilah, mudah-mudahan ini dinilai oleh Tuhan, usaha-usaha saudara-saudara di Mercy itu seperti itu. Mengajak orang bernafkah untuk tujuan kebaikan. Fisabilillah fasyunfiqunaha. Mereka akan terus menafkahkannya ini. Kita pun begitu. Kita akan terus mengajak orang menafkahkan harta benda kita, apa yang kita miliki, sehingga pada akhirnya kalau mereka yang membendung ke jalan kebaikan akan menyesal, ini yang mendorong untuk kebaikan akan mendapatkan kegembiraan. Kalau itu terseret ke neraka, insya Allah kita akan terseret ke surga. Insya Allah. Ya kan, itu. Mengapa demikian? Liyumayyizallahul khabitsa minat thayyib, supaya Allah pada akhirnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa yaj'alul khabitsa ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumuhu. Dia menjadikan keburukan itu di atas keburukan yang lain. Mereka bekerja sama sehingga bertumpuk keburukan ini. Fayarkumuhu, sehingga bertumpuk. Fayarkumahu jami'an, lalu dikumpulkan semuanya bersama-sama. Fayaj'alhu fi jahannam, lalu mereka itu atau harta yang mereka kumpulkan itu ditempatkan Tuhan di neraka jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita balik. Kita tahu kebalikannya. Orang-orang ini kebaikan, bertumpuk kebaikannya di atas kebaikan, harta baiknya di atas harta baiknya, sehingga pada akhirnya semua dimasukkan ke dalam sorga, dan itulah orang-orang yang beruntung. Persis. Saya tidak tahu Tuhan atur saudara datang kemarin. Kita perlu mengajak orang berbuat baik. Kalau tidak mampu berbuat baik, ajaklah orang berbuat baik. Oke, saya kira nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ya, baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi. Besar kebencian Allah kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan, bukan, tapi dia tidak mengerjakan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 36 hingga 41. Ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak, bahwa kalau kamu belum dapat melakukan kebaikan, ajaklah orang agar melakukan kebaikan. Silakan lanjutkan uraian. Saya ingin garis bawahi supaya orang tidak salah paham tentang ini. Ada orang-orang berkata begini, sebelum mengajak orang, lakukan terlebih dahulu. Tapi itu sulit. Itu sulit. Itu bahkan oleh sementara ulama dikatakan itu memberi peluang setan untuk tidak mengajak orang. Tetapi walaupun Anda belum melakukan kebaikan, tapi kalau Anda mengajak orang lain melakukan kebaikan, cobalah ajak juga diri Anda melakukan kebaikan. Sehingga Anda terdorong. Paling tidak pada mulanya Anda akan malu, kok mengajak tidak melakukan. Jadi itu tahap pertama, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, ajak orang. Itu juga sebabnya sangat dikecam orang-orang yang tidak menganjurkan memberi pangan. Dia tidak berkata yang tidak memberi pangan, tapi yang tidak menganjurkan. Tidak semua orang bisa memberi pangan, tapi semua orang bisa menganjurkan orang lain memberi pangan. Iya kan? Jadi itu tadi. Ya. Itu juga sebabnya ada yang berkata, kalau tidak bisa memuji orang, jangan cela dia. Ya. Kalau tidak bisa memberi orang, jangan ambil haknya. Itu kita sudah damai itu. Kalau tidak salah di ayat Al-Quran juga ada Allah bilang bahwa Allah tidak menyukai orang menyuruh kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukan. Dia bukan begitu maksudnya. Mm-hmm. Itu yang salah paham orang. Kaburamaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, sangat besar kebencian Allah kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan, bukan tapi dia tidak mengerjakannya, tapi dia tidak berniat mengerjakannya. Dia tidak bermaksud mengerjakannya. Ya toh? Itu sebabnya di situ bentuknya taf'alun itu bentuk kata kerja masa kini dan datang. Bukan dia berkata, tapi kamu belum mengerjakannya. Tapi kamu tidak akan. Itu juga sebabnya kita pindah ayat, tidak apa-apa lah, karena ini penting. Itu juga sebabnya khatib-khatib di Jumat biasa berkata, saya berwasiat kepada kamu dan kepada diri saya. Jadi jangan jadikan alasan, saya belum bersedekah, saya tidak mau jadi. Ajak orang, insya Allah Anda akan juga menjadi baik. Oke, ya, kita Pak, lihat. Kita lanjutkan ayat kita. Kita lanjutkan ayat kita. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikanlah kepada orang-orang kafir, termasuk yang menafkahkan hartanya, untuk sampaikan kepada mereka, kalau mereka berhenti, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Udah jangan lanjutkan. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari kemusyrikan, kalau mereka berhenti dari keburukan-keburukan, semuanya diampuni Allah. Itu sebabnya ada rumus, orang yang baru masuk Islam, semua dosanya yang lalu terhapus. Dia tidak dituntut untuk sholat, ganti sholatnya. Dia tidak dituntut untuk puasa. Siapa yang melakukan keburukan, lalu dia berhenti dengan bertobat, Allah akan ampuni dia. Ini ditujuk. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu. Kalau mereka kembali melakukan kesalahan, tahu sendiri ayat ini berkata faqad madat sunnatul awwalin. Dia tidak berkata bahwa akan disiksa atau ini, tapi dia katakan sudah berlalu, sudah ada pengalaman tentang kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan orang-orang yang durhaka. Bagaimana kebiasaannya? Dia kalahkan, dia hancurkan. Dia tidak berkata bahwa kamu akan disiksa, kamu akan dihancurkan. Sunnatul awwalin. Sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Tuhan. Bisa jadi tidak terjadi yang tidak biasa, tapi itu exception. Hukum-hukum alam itu adalah ikhtisar dari pukul rata statistik, kebiasaan-kebiasaan, jadi hukum alam. Sunnatullah juga begitu. Tapi ada yang dinamai inayatullah. Kemarin waktu kita dengan para pilot, saya katakan sunnatullah, kalau pesawat jatuh, tewas semua penumpangnya. Tapi bisa jadi kan ada satu bayi yang selamat. Itu bukan kebiasaan itu. Itu pertolongan Allah. Yang kalau mereka kembali bertahan dengan keburukannya, ketahuilah bahwa ada kebiasaan Tuhan menghadapi orang-orangnya. Itu ayat kita ini. Baru dia katakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka yang melakukan mengumpulkan dana, atau yang melakukan kemungkaran, atau melakukan penganiayaan, sampai batas tidak terjadi penganiayaan. Jangan fahami perangi angkat senjata saja. Kita memerangi kemiskinan. Tujuan perang bukan untuk mengislamkan mereka. Tetapi dia kata, hatta la takun fitnah. Sampai tidak, fitnah sudah beberapa kali saya ingin ulangi sekali lagi, khususnya ini, fitnah itu artinya penganiayaan. Dalam Al-Quran itu fitnah penganiayaan, siksaan, cobaan, ujian, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Perangi mereka, batasnya bukan sampai mereka masuk Islam, sampai tidak ada penganiayaan. Menganiaya itu orang kaya yang tidak mau membantu orang miskin. Perangi mereka. Bagaimana cara memeranginya? Banyak cara. Tidak harus dengan mengangkat senjata. Yang penting bagaimana penganiayaan tidak terjadi. Baru dia katakan, ini juga perlu kita luruskan, banyak yang salah faham. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ada yang memahami, dan sampai agama semuanya teranut oleh mereka. Ini salah. Ad-din itu salah satu maknanya kepatuhan. Sampai kepatuhan itu hanya tertuju kepada Allah. Saya akan beri contoh. Ini saudara-saudara di Mercy juga mungkin begitu. Anda kan membantu walau non-muslim. Itu membantu non-muslim yang butuh, yang apa namanya, yang tidak memerangi kita, itu bentuk kepatuhan kepada Allah atau tidak? Bentuk kepatuhan. Itu bentuk kepatuhan kepada Allah. Itu maksudnya. Sampai kepatuhan itu hanya tertuju pada Allah. Memelihara masjid itu kepatuhan kepada Allah. Memelihara gereja, kepatuhan kepada Allah. Karena Allah berfirman, kalau tidak ada kerjasama antara manusia, bisa rubuh gereja-gereja. Kita perlu kerjasama dalam kebaikan. Ya kan? Memberi orang kebebasan beragama, itu kepatuhan kepada Allah atau tidak? Silahkan yang mau menganut agama Kristen ini, mereka butuh, kita bantu. Ini maksud ayat ini. Bukan berarti sampai mereka masuk Islam. Tidak. Kita tidak mau ada penganiayaan terhadap siapapun. Kita gunakan kemampuan kita, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tertuju kepada semua orang. Rahmatan lil alamin. Ya kan, Mercy begitu ya? Rahmatan lil alamin. Saya kira itu kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan kembali pemirsa, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks ini, kita bisa bekerja sama dengan orang Yahudi, tetapi kita tidak bisa bekerja sama dengan Zionis. Yang diturunkan Allah pada hari itu malaikat, karena malaikat ada turun. Jadi kalau kamu percaya pada hari, pada Allah, dan percaya adanya malaikat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Sebelumnya Pak Kurais menjelaskan bahwa tujuan perang itu bukanlah untuk memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, namun untuk menghapuskan mereka dari penganiayaan, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, tadi sebelum kita mulai Pak, tadi yang berbincang-bincang, rasanya boleh saya berikan kesempatan Mercy untuk bertanya dulu? Silakan Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Yenika. Jadi kami di Mercy ini punya prinsip profesionalitas kami itu rahmatan lil alamin, Prof. Jadi dalam rangka menolong orang, kita tidak melihat latar belakang orang. Tapi kita menolong orang berdasarkan to help the most neglected and the most vulnerable people. Jadi walaupun misalnya ada kasus nih, Prof. Ada misalnya orang Zionis yang teraniaya, yang menganiaya orang Muslim misalnya. Kita akan tolong orang Zionis ini. Karena ini prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Islam. Dan yang menarik tadi, Prof. ceritakan juga persoalan bahwa apa namanya, kita tuh memerangi fitnah sampai tidak ada lagi penganiayaan. Ini kan sebenarnya banyak yang disalahpahami oleh orang, peperangan itu dilakukan sampai orang semuanya memeluk Islam. Menurut pengalaman kami memang tidak tepat kalau kita harus mengatakan semua orang harus memeluk Islam, karena Allah memberikan kebebasan kepada setiap makhluk untuk memilih jalan hidupnya. Betul, betul. Yang penting syiar-syiar kebaikan itu tidak boleh dihalangi. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita akan berhenti memerangi orang-orang yang menyebabkan penganiayaan. Ya, saya kira benar. Bahkan lebih dari itu, bekerja sama dengan non-muslim dalam kebaikan itu dianjurkan. Walaupun dengan non-muslim. Bekerja sama dengan orang yang mengaku Islam dalam kejahatan itu dilarang. Kita lihat, kita baca ini ayat, salah satu ayat. Dia katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum an masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum yang menghalangi kamu untuk ke Masjidil Haram, orang-orang musyrik Makkah, jangan sampai kebencianmu itu mengantar kamu untuk melakukan agresi. Jangan karena benci lantas ini. Wa ta'awanu, bekerja samalah kamu dengan mereka itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Jadi walaupun dia tidak seagama dengan kita, tetapi kalau tujuannya adalah kebaikan, mari kita bekerja sama. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks ini, kita bisa bekerja sama dengan orang Yahudi, tetapi kita tidak bisa bekerja sama dengan Zionis, karena dia menganiaya. Apa yang lebih penganiayaan yang menjadikan pemilik tanah, orang-orang itu sampai hidup di kemah-kemah, sampai diblokir sehingga bantuan tidak bisa masuk. Itu kita tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Saya kira itu aja. Bisa kita lanjutkan, Pak, ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Setelah dia katakan, wa in tawallau, kalau mereka tidak mau melanjutkan kemusyrikan mereka, mau tetap menganut agama mereka yang kita nilai bertentangan dengan akidah kita, wa in tawallau, biarkan aja. Cukup. Fa'alamu annallaha maulakum, ketahuilah bahwa Allah itu adalah pelindung kamu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi apa? Jangan paksa. Alakum dinukum waliyadin. Tapi mau kerja sama dalam kebaikan, mari kita bergandengan tangan. Walaupun kita berbeda akidah, walaupun kita berbeda mazhab, walaupun kita berbeda apa, kebaikan, mari bersama. Saya kira itu. Baru ayat berikutnya, ini kembali berbicara tentang harta rampasan perang. Surah Al-Anfal ini berbicara tentang perang Badar. Dan salah satu uraiannya itu menyangkut harta rampasan perang. Terjadi peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrik. Itu peperangan pertama dalam Islam. Kaum muslim menang, memperoleh harta rampasan yang banyak. Allah mengatur di sini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa inna lillahi khumsahu walir rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketahuilah bahwa apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang, maka itu dibagikan seperlimanya untuk Allah dan Rasul satu bagian, Allah dan Rasul itu satu bagian, kepada kerabat-kerabat Rasul, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Itu kalau kamu memang percaya kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah pada hari pertemuan dua pasukan, hari itu di mana hari itu adalah hari Al-Furqan, kalau kamu memang percaya tentang itu, pasti kamu laksanakan tuntunan Allah. Satu hal yang kita ingin garis bawahi, bahwa di sini ada disebut tentang keluarga Nabi. Seperlima dari harta rampasan perang diberikan kepada keluarga Nabi, kepada anak yatim, dan ini 4/5 untuk yang terlibat dalam perang. Kok keluarga Nabi dapatnya? KKN? Tidak. Mereka juga ada yang miskin, tapi tidak boleh menerima zakat. Keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Oke deh, kamu menerima. Kalau ada perang, ada harta rampasan, seperlimanya itu dibagi lima lagi. Itu kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa dari keluarga ini. Tapi zakat tidak boleh. Ada di antara mereka yang minta, biar saya jadi amil zakat aja, biar saya peroleh, kata Nabi, tidak. Dan harta rampasan perang itu terbatas. Kecuali kalau ada perang kan. Kalau zakat, sampai sekarang masih berlaku. Itu ayat kita ini. Itu kamu akan laksanakan kalau memang kamu percaya pada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan. Ada kata Al-Furqan. Apa yang diturunkan Allah pada hari itu? Nah, ada yang berkata yang diturunkan Allah pada hari itu malaikat. Karena malaikat ada turun. Jadi kalau kamu percaya pada hari pada Allah dan percaya adanya malaikat. Ada lagi yang berkata yang diturunkan Allah pada hari itu adalah Al-Quran. Peristiwa Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Sehingga orang berkata, kita di Indonesia berkata nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Nah, tetapi yang tidak berpendapat demikian, dia katakan ini tidak berbicara tentang turunnya Al-Quran. Tapi dia berbicara tentang Perang Badar, di mana ketika itu ada malaikat-malaikat turun dan hasil peperangan itu menjadi hari Al-Furqan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Di situ menonjol pembedaannya antara yang benar dan yang salah. Al-Furqan yang Bapak maksud di ayat ini apa maknanya sama dengan Al-Furqan yang Bapak jelaskan tentang indra keenam itu, Pak? Lain. Lain. Beda ya. Beda. Dia maksud dengan indra keenam itu kan membedakan itu dia. Baik. Jadi ini masih ingat ke yang kemarin kita ceritakan. Oke, kita lihat. Ada ayat. Ini satu hal dalam konteks menafsirkan Al-Quran. Tidak semua setiap kata itu sama maknanya, walaupun katanya berbeda. Ya toh? Al-Furqan pemisah antara yang benar dan salah. Di ayat yang lalu itu dikatakan kalau kamu bertakwa, kamu diberi Allah Furqan, alat yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu yang saya artikan indra keenam. Nah, indra keenam ini bukan hanya menyangkut pengetahuan, tapi Allah memberikan Anda kekuatan. Kekuatan sehingga kekuatan Anda itu melebihi kekuatan manusia biasa. Bagaimana itu? Ini indra keenam yang saya maksud. Baik, kita potong terlebih dahulu, Pak. Habis ibu bertanya sih, saya tidak bisa berhenti. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada kekafiran karena kedurhakaan. Dia percaya, tapi melakukan maksiat. Itu semua kekafiran. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Karena uraian kita sudah cukup sampai sini, Pak, ayatnya sudah sampai 41. Boleh saya berikan kesempatan pada teman-teman mesin untuk bertanya? Silakan. Untuk Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, saya mau tanya, tapi mungkin pakai pertanyaan ala Mercy bahasanya. Silahkan. Ya. Misalnya ada suatu konflik SARA gitu ya. Terus kemudian karena ini konteksnya Mercy, kami yang biasa suka ke lapangan untuk daerah-daerah seperti itu. Terus kemudian karena Mercy itu biasanya bersifat selalu netral. Pada saat kita menemukan bahwa ternyata ada dua kubu dan ternyata kubu ini dimenangkan oleh kita ibaratnya adalah kubu dari Muslim gitu. Dan ternyata tadi kata Prof tadi ada seperlima bagian yang harus dibagikan oleh orang-orang terlantar seperti itu. Nah, pada saat pembagian kita melihat bahwa ternyata kubu dari musuh pun mereka luar biasa juga terlantar gitu. Nah, apakah ada wajib bahwa seperlima itu bisa diberikan juga kepada kubu dari lawan? Baik, dalam konteks Mercy, saya ingin tanya dulu, Anda kesana itu untuk berperang? Ya. ternyata terjadi fisik, atau Anda ke sana untuk membantu? Biasanya selalu untuk membantu. Untuk membantu, ya. Itu kan prinsipnya. Ya. Jadi sebenarnya persoalannya bukan ini ayat ini dalam konteks perang fisik dan harta rampasan perang. Oh, ya. Nah, jadi ini tidak berlaku buat Anda. Nah, apa yang Anda temukan, itu bisa jadi ada pemiliknya. Kembalikan pada pemiliknya. Bukan harta rampasan. Kalau tidak diketahui pemiliknya, itu yang kita bisa bagi. Kalau itu peperangan antara dua pihak, satu muslim, satu non-muslim, terjadi peperangan, ada rampasan perang, berlaku ayat ini. Tapi karena mercy datang untuk memberi bantuan kepada siapapun, kenapa bisa Anda temukan harta rampasan perang? Tidak ada perang kok. Itu satu butir. Butir yang kedua, kalaupun terjadi perang antara dua ini, ada orang-orang di antara musuh itu yang memerlukan bantuan. Bantuan ini bisa diberikan asal, yang pertama, tidak menjadikan bantuan itu dia gunakan untuk memusuhi kita. Jadi untuk itu sebabnya dulu waktu perang salib ini Salahuddin Al-Ayyubi mengutus seorang dokter untuk mengobati panglima perangnya demi kemanusiaan. Ya kan? Ya. Karena diakui bahwa ini sudah selesai persoalan. Itu juga sebabnya tawanan-tawanan perang diperlakukan dengan baik. Jadi ini dalam konteks pembicaraan tentang perang. Anda dalam konteks pembicaraan membantu siapapun yang wajar diberi bantuan. Saya kira jelas ya. Jelas. Okay. Jelas, Mbak. Ya. Baik, silakan yang ingin bertanya lagi. Ya, Prof. Tadi di ayat 36 itu kan bicara al-kafirun. Ya. Mungkin Prof bisa memperjelas konteks konsep dasar al-kafirun. Kafir itu pada mulanya berarti menutup. Dia bermacam-macam tingkatnya. Ada kekafiran menutup kebenaran tentang keesaan Tuhan. Itu kafir. Ada kekafiran dengan tidak mensyukuri nikmatnya. Itu juga kafir. Karena dia menutup. Saya tanya, tolong dong dibantu. Waduh, maaf saya tidak punya uang. Dia tutupi uangnya. Itu kekafiran. Ada kekafiran karena ketidaktahuan. Dia menutupi karena dia tidak tahu. Ada kekafiran karena kedurhakaan. Dia percaya tapi melakukan maksiat. Itu semua kekafiran. Nah, kekafiran-kekafiran semacam ini tidak dikenal secara umum. Nabi bersabda, kalau kita lihat, perbedaan antara kita dengan non-muslim adalah salat. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir, ya kan? Iya. Apa memang yang meninggalkan sholat kafir dalam pengertian akidah? Tidak. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim, walaupun dia tidak sholat. Tapi dalam konteks tuduh, menuduh, Nabi berpesan, jangan sekali-kali berucap pada seorang muslim kamu kafir. Karena siapa yang menuduh orang lain kafir, maka salah seorang yang dituduh atau yang menuduh itu kafir. Jadi kalau yang Anda tuduh tidak kafir, Anda yang dinilai kafir. Jadi jangan. Jangan sekali-kali menuduh seseorang kafir walaupun sudah ada 999 indikator bahwa dia kafir, masih ada satu yang belum menunjukkan kekafirannya. Jangan tuduh dia kafir. Jadi apa yang terjadi di masyarakat, tuduh menuduh kafir mengkafirkan, itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, itu soal kafir. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Menampakkan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya ada yang disembunyikan di balik itu. Sebenarnya mereka bermaksud untuk membendung ajaran Islam, ajaran Tuhan, membendung kafilah-kafilah yang selama ini menuju ke Syam, tidak menuju ke Yaman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, boleh saya berikan kesempatan pada Mas untuk bertanya? Ya, masih, masih ada yang penasaran nih Pak. Silakan. Ya, jadi kalau saya lihat Prof, ayat ini sepertinya orang-orang apa ini bekerja sama mengumpulkan uang untuk melawan ruh-ruh kebaikan. Nah, bekerja sama ini kan bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Ya. Mungkin ini yang kita sebut sebagai dasar ayat konspirasi kali, Prof. Iya, bisa. Saya kira bisa. Enggak, memang saya mau beri satu contoh. Terkadang kita melihat sesuatu secara lahiriah, tapi sebenarnya di balik itu ada tujuan buruk. Itu banyak sekali. Terkadang Anda membaca buku, sepintas dia puji-puji Nabi Muhammad, tapi ada racun yang masuk di dalamnya. Orang yang tidak jeli, dia tidak rasakan itu. Sama halnya dengan propaganda. Biasa dalam perang itu diakui, kami telah rugi dua orang yang tewas, tapi berhasil melumpuhkan ini. Betul, tetapi ada sesuatu yang buruk yang ada di situ. Itu dalam bahasa Al-Quran dinamai makar, bukan dalam bahasa Indonesia makar itu sebenarnya. Menampakkan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya ada yang disembunyikan di balik itu. Atau bahkan boleh jadi menampakkan sesuatu yang sudah buruk, tetapi ada yang lebih buruk lagi yang disembunyikan dari itu. Kalau di Quran itu seperti tentara bergajah yang datang menyerbu Mekah. Dia berkata bahwa kami datang untuk meruntuhkan Ka'bah karena ada masyarakat dari Mekah yang pergi mengotori bangunan suci mereka. Padahal bukan karena itu. Sesebabnya Allah berkata alam tarahi farab kabi ashabil yaj'al kaidahum, makar mereka dibatalkan Tuhan. Sebenarnya mereka bermaksud untuk membendung ajaran Islam, ajaran Tuhan, membendung kafilah-kafilah yang selama ini menuju ke Syam, tidak menuju ke Yaman. Itu maksud buruknya, tetapi dia buatkan alasan yang dia buat sendiri. Sampai sekarang masih ada yang begitu. Nah, itu tidak benar. Itu namanya kaid, itu namanya makar. Baik, kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kesimpulan, kita baca ini lagi. Kesimpulan ayat berapa tadi? 36 hingga 41. Oke, saya bacakan kesimpulannya di sini. Setiap yang menentang ajaran Allah, memusuhi Rasulnya, atau mengajak kepada kebejatan, baik masa lalu, masa kini, atau masa datang, pasti mengalami akibat buruk, cepat atau lambat. Pasti. Itu adalah sunnatullah, yakni kebiasaan Allah yang tidak berubah. Salah satu siksa yang mereka rasakan adalah penyesalan atas sia-sianya harta dan upaya mereka. Itu penyesalan. Salah satunya. Itu dari ayat tadi. Yang kedua, kendati dalam hidup ini selalu ada kebaikan yang tersembunyi, banyak kebaikan yang tersembunyi, atau tidak diakui, dan ada juga kejahatan yang menonjol, lagi dianggap baik, tetapi pada akhirnya kelak hakikat keduanya akan nampak dan dengan mudah diketahui dan dipisahkan. Itu tadi Allah memisahkan kan? Sekarang masih sulit kita memisahkan barangkali ini baik atau buruk. Masih banyak yang tersembunyi, tapi satu ketika akan ketahuan. Bisa jadi melalui sejarah, bisa jadi di hari kemudian. Oh, itu dulu orang baik tuh masuk penjara, itu dulu orang jahat tuh bisa ini. Pasti gitu. Yang ketiga, siapa yang bertaubat dan memeluk agama Islam dengan baik, terhapus seluruh dosa dan kesalahannya. Ia juga tidak dituntut melaksanakan kewajiban keagamaan yang mestinya dia amalkan sebelum keislamannya. Amr ibn al-As, salah seorang tokoh Islam, itu masuk Islam. Terus dia berkata pada Nabi, saya masuk Islam, tapi bagaimana dengan dosa-dosa saya yang saya lakukan waktu saya musyrik? Kata Nabi, kamu tidak tahu bahwa kalau kamu masuk Islam terhapus semua dosamu, Tuhan tidak ampuni, Tuhan ampuni kamu. Jadi masuk Islam itu membuka lembaran baru. Yang keempat, perang dalam ajaran Islam bukan bertujuan mengislamkan, tetapi pembelaan agar tidak terjadi agresi dan penganiayaan. Itu tujuan perang. Yang kelima, perang harus dihentikan begitu tegak kepatuhan kepada Allah. Kepatuhan kepadanya tercermin antara lain dengan wujudnya kebebasan beragama bagi setiap penganut agama dan kepercayaan. Ini karena Allah menegaskan bahwa tiada paksaan dalam memeluk agama. Saya kira itu kesimpulan yang kita bisa ambil. Alhamdulillah. Sampailah kita di sini. Terima kasih banyak, makasih. Pak. Saya juga terima kasih Bapak-bapak bisa hadir, kita bisa berdiskusi. Terima kasih juga pada teman-teman Mercy. Berjuang terus. Insya Allah Allah melindungi kita semua. Amin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.